Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa ahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abad al-abiyun dahil dahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, dikarenakan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi taala yadhkuruna Allah taala fihi yusabbihunahu illa anzalat alaihimur rahmah illa anzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi ma indah wa khaffat subul malaika wa dzakarahumullahu fi ma indah. Dalam salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, tidaklah ada suatu kaum, suatu perkumpulan yang berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, baik itu di masjid atau di pengajian, melainkan akan turun rahmat di tempat tersebut dan akan turun sakinah juga di tempat itu. Lalu malaikat pun mengepakkan sayapnya untuk menjadi permadani para penuntut ilmu itu, dan yang terakhir yang paling utama adalah wa dzakarahumullahu fi ma indah, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama orang yang hadir di majelis tersebut satu persatu. Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Maka beruntunglah bagi bapak ibu sekalian, orang tua kami yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini, karena berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah ingin bahwasanya hamba ini menjadi orang yang baik, yufaqqihu fiddin, maka Allah akan mudahkan dia untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kalau kita kepengen tahu kita ini orang baik apa tidak, lihat kira-kira Allah mudahkan apa tidak kita ini untuk mempelajari ilmu agama, fiddin, di dalam agama, bukan dunia. Din dunia beda. Din agama, dunia, dunia. Di sini Nabi mengatakan pakai din, berarti dalam urusan agama. Mirwaha, hidayat, truk mirwaha. Wahid, har. Nah, baik, kita lanjutkan pengajian rutinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi bi ulumi fid daraini amin. Kita sudah sampai di pembahasan tentang siwak, pembahasan baru. Maka di sini kita akan membaca, membahas tentang ilmu siwak. Saya ini agak pilek, jadi hitung agak mampet ya. Siwak. Nah, siwak ini adalah salah satu sunnah yang sudah jarang sekali diamalkan dan sudah banyak ditinggalkan. Termasuk yang berbicara ini pun siwaknya ketinggalan di rumah. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mempelajari. Barangkali dengan mempelajari siwak ini, pulang dari pengajian ini, kita semuanya bisa mengamalkan ilmu tentang siwak tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan di dalam kitab Fathul Qorib, di sini ada ringkasan tentang pembahasan ilmu siwak yang saya ambil di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah, karya daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kahf, ulama besar dari kota Madinah. Beliau adalah muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, faqih pada zaman sekarang ini, pakar fikih pada zaman sekarang. Bab siwak, bab yang membahas tentang siwak. Siwak secara bahasa siwak itu adalah dalak, mijit, mengusap, itu siwak secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksudkan, yang kita kaji pada malam ini, secara syariat siwak itu adalah dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khasyin, yaitu membersihkan, menggosok gigi dan yang sekitar gigi tersebut dengan sesuatu yang kasar, yang kasar. Itu namanya siwak. Siwak itu bukan alat. Kita banyak yang salah. Contohlah yang biasa dipakai oleh para kiai, para habaib yang ditaruh di saku mereka kalau mau sholat, kalau mau ceramah, siwak dulu kan? Ini. Siwak itu adalah pekerjaannya. Alatnya itu bukan siwak. Begitu Bu ya. Ini banyak yang salah. Alatnya itu bukan siwak. Siwak itu adalah pekerjaannya. Jadi siwak itu adalah membersihkan gigi-gigi dan juga yang di sekitar gigi tersebut seperti lidah, gusi dan lain-lain dengan sesuatu yang kasar, yang kasar. Itu namanya siwak. Seperti nanti disebutkan, sikat gigi itu masuk dalam kategori siwak. Atau kalau enggak ada sikat gigi, apa? Sikat baju pun boleh lah Bu ya. Kalau mau, boleh. Yang penting dengan catatan tadi kasar. Dengan sesuatu yang kasar, yang kasar. Yang kasar, yang kasar ini seperti lengan baju, nanti disebutkan. Apalagi tisu atau sapu tangan itu ya. Kalau yang tidak kasar apa? Keramik. Keramik kan enggak kasar. Ada orang nyiwak giginya pakai keramik. Berarti tidak sun, enggak sunnah. Nah, itu pengertian siwak. Keutamaan siwak. Di dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu." Yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, ibu-ibu, seandainya umatku itu tidak merasa berat, maka akan aku perintahkan mereka, akan aku wajibkan mereka untuk siwak setiap kali sholat, setiap kali wudhu, wajib siwak. Seandainya tidak memberatkan. Ternyata Nabi itu rahmat. Nabi sudah tahu umatnya nanti boro-boro siwak, sikat gigi aja jarang. Kan begitu. Makanya tidak diwajibkan oleh Nabi. Coba lihat yang wudhu-wudhu itu, berapa orang yang mengamalkan ilmu siwak? Jarang, sangat jarang. Bahkan karena kita sudah di akhir zaman, orang yang apa, yang mengamalkan ilmu siwaknya itu dengan memakai kayu siwak atau kayu arok itu, dibilang apa? Dibilang katro, dibilang jijik, ya. Kata orang Pontianak, alamah selalu orang itu kayu dimakan, kayak tak ada makanan lain. Padahal sunnah, loh, enggak ada barang lain dah. Sikat gigi kah, pasta gigi kah, kenapa harus pakai kayu? Nanti disebutkan, sebentar lagi. Enggak ada pesan-pesan berikut ini, Bu. Ya. Kalau sinetron ada, setelah pesan-pesan yang berikut ini, tunggu lagi 15 menit iklan. Jadi enggak ada. Ini keutamaan siwak. Ya, menunjukkan saking disunnahkannya siwak tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Asiwaku mutahharatun infam mardhatun lirab." Siwak itu adalah apa? Sucinya mulut, mensucikan mulut, itu siwak. Mardhat nanti disebutkan setelah ini. Maksudnya mutahharatun infam itu apa? Membersihkan mulut itu apa? Mardhatun lirab, membuat Allah ridho dengan kita. Tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu siwak. Makanya di dalam hadis lain disebutkan, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Dua rakaat dengan siwak itu lebih baik, lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi misal ibu sholat sunnah atau sholat wajib tidak pakai siwak, saya sholat pakai siwak, pahala saya 70 kali lipat lebih banyak daripada pahala ibu. Jadi walaupun ibu sholat 69 kali lebih baik sholat saya baru sekali sholat. Masa saya udah sholat 69 kali, kok bisa sholat anda satu kali lebih baik daripada saya? Karena saya sholatnya pakai siwak. Makanya kata ulama itu ibadahnya orang alim lebih tidurnya orang alim itu lebih afdol daripada ibadahnya orang yang tidak mengetahui. Karena orang alim tidurnya aja berpahala. Bisa? Bisa. Orang alim itu jika tidur, saya niat tidur agar saya sholat subuhnya tidak ngantuk, agar saya tahajudnya bisa bangun. Dia niatkan dapat pahala. 6 jam tidur, 6 jam dapat pahala itu. Kalau ada orang sholat selama 6 jam, kan enggak ada. Sholat belum tentu diterima, pahala belum tentu dapat. Tapi orang alim tidurnya sudah pasti dapat pahala. Itu karena diniatkan tadi. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Berikutnya fawaidu siwak. Faedah-faedah siwak. Nah ini. Ada yang mengatakan, ulama salah kayu ini. Kayu kau makan tak ada kue agak ke apa? Ada yang lebih bilang kayak gini, Allah Allah nak aku bilang minta adik, kira apa kau ini kayu dimakan? Bagus kau merokok, ni kan gitu. Jadi rokok lebih baik daripada siwak kata dia. Nah ini kan salah. Karena apa? Karena siwak itu banyak sekali faedah yang tidak kita ketahui. Apa faedah-faedahnya? Fawaiduhu katsiratun wa 'azimah. Faedah-faedah siwak itu banyak dan besar. Awsaluha ba'dhum ila sab'in. Sebagian ulama itu sampai menulis 70 faedah siwak. Saya ada kitabnya. Bahkan lebih daripada 70 faedah siwak. Minha di antaranya di sini tidak disebutkan semuanya di antaranya. Pertama apa? Yudzakkiru syahadah indal maut. Yaitu memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal, ketika sakaratul maut nanti. Di dunia ini hanya 10% saja yang bisa mengucapkan kalimat itu ketika mau meninggal. Ibu pernah lihat orang yang nazak? Ya, dari awal ibu melihat sampai sekarang berapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada berapa yang kita temui? Sangat jarang. Sangat jarang. Harus ada tata caranya. Di antaranya apa? Ini, perbanyak siwak. Orang yang sering siwak, nah yang mana ilmunya akan kita bahas sebentar lagi setelah faedah ini, maka Allah akan beri dia kemudahan untuk mengucapkan kunci surga ketika sakaratul maut nanti. Ini ya. Yang kedua, wa yazidu fil fasahah, menambahkan kefasihan. Ini untuk para santri, para ustaz, kalau pengen fasih ngaji Al-Qur'an, pengen fasih berpidato, pengen fasih apa namanya membaca kitab kuning. Kitab kuning kan enggak sembarangan. Bisa dibaca kitab gundul. Bukan rambut aja yang gundul, kitab juga ada. Kan gitu. Enggak ada harokatnya. Pengen bisa pakai siwak. Tuh ya, pakai siwak. Fasih yang anaknya apa? Penyakitnya. Gagap, ya. Yang anaknya gagap itu apalagi pelat, alfa, pelat bu ya pada anaknya, pelo kata orang Jawa itu pelo, kalau kata orang sini pelat, apa kata orang kampung, betul ya, nah, pakai siwak sembuh insya Allah, tapi istiqomah, jangan baru satu bulan apa kata Habib Adi kata sembuh, tidak sembuh anak saya bertahun-tahun baru sembuh, bukan satu bulan dua bulan. Itu wal akal, menambah kecerdasan akal, IQ. Itu anak kecil kalau dari kecil diajarkan siwak, maka besarnya dia cerdas, dia cepat menghafal, IQ-nya tinggi. Coba aja yang punya anak, yang punya cucu, beri hadiah siwak, diajarkan dari kecil, maka dia akan terbiasa. Wal hifid, dan hafalan. Kalau mau menghafal, pengen cepat hafalannya, pakai siwak. Cepat hafalan kamu. Faham? Wa yuhibbul basar, menajamkan mata. Mata ini. Saya terbukti. Dulu saya min 2, sekarang kurang min 1,5. Gara-gara pakai siwak. Ya kalau istiqomah terus 2-3 tahun lagi bisa lepas saya kacamata. Kan begini. Wa yasulun nazar, ini. Memudahkan nazak. Nazak atau nazak? Sakaratul maut. Orang kalau mau sakaratul maut itu sakit. Seperti dikuliti hidup-hidup, kata Nabiullah Idris alaihissalam. Kata Nabiullah Musa, seperti goreng, seperti burung yang digoreng hidup-hidup. Itu rasa sakaratul maut. Sebagai gambaran, Ibu-ibu pernah sakit gigi, Bu? Sakit enggak, Bu? Yang sakit satu. Ya, yang sakit satu gigi. Sakitnya luar biasa. Ketika sakaratul maut nanti, satu tubuh kesakitan semua. Bukan hanya gigi, semuanya merasakan sakit. Bisa dibayangkan betapa sakitnya Nabi. Dan kata Nabi, kebanyakan iman seseorang itu dicabut ketika sakaratul maut. Karena sangat haus. Sakit semua. Orang kalau sakit, apapun akan dibayar. Pokoknya yang penting saya tidak sakit, apapun yang kamu minta saya kasih, selama saya bisa. Kan begitu. Kalau haus, ya kan, apapun, berapapun harga air ini akan saya bayar. Kalau haus, 20 ribu di minimarket itu tetap kita beli. Kan begitu, kalau haus kan. Maka saat itu kita kesakitan, saat itu kita kehausan, saat itu juga iblis datang membawakan minuman. Kamu bawa minuman ini seger, kamu mau rasa sakit kamu hilang? Orang yang gak kuat imannya mau. Iblis mau mengkasih, memberi, tapi dengan catatan, kamu harus menyembahku atau keluar dari iman kepadaku. Orang itu kan udah sakaratul maut, dia gak sadar. Yang penting saya gak sakit, yang penting saya gak kausan. Ya saya mau, kata dia. Lepas imannya, dikasih minuman, langsung meninggal, dicabut sama malaikat Israel. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Lah orang yang istiqomah siwak, insya Allah akan Allah jaga ketika dia nazak nanti. Itu ya. Wayarhabul adu, dan membuat musuh takut. Membuat musuh takut. Ini kisah nyata, Ibu. Dulu di zaman sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlah umat Islam itu 3.000. Perang melawan Romawi. Jumlah orang Romawi 30.000. Berarti 1 lawan 10 orang. Bisa. 1 lawan 10. Pakai pedang, pakai panah lagi. Kata sahabat, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena komandonya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini bagaimana ini? Lawan kita ini gak sebanding. Mending 2 kali lipat, 10 kali lipat, gimana mau ngalahin? Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, gak usah takut. Kamu semua punya siwak? Punya. Pemimpin. Ah, kamu pakai siwak kamu. Jangan dicopot. Ketika sopnya rapi, pakai siwak gigit. Jangan dicopot. Dilakuin. Ketika sudah rapi, baris, mau maju, gigi siwaknya digigit semua, sambil bersihin giginya, maju. Musuhnya ketakutan. Yang 30.000 itu, belum diserang, sudah lari terbirit-birit. Ditanya, kenapa kamu lari? Padahal musuh kamu 3.000, karena 30.000 kok ketakutan. Kata prajurit Romawi, gimana kami tidak takut? Musuh kami kayu aja dimakan, apalagi kami. Makanya musuhnya lah lari. Ini kisah nyata. Wayarhabul adu, memberi wibawa, berwibawa. Makanya ustaz-ustaz yang istiqomasi waktu wibawa. Ya, ada rasa takut ketika kita di depan mereka. Padahal badannya kecil, kan begitu. Padahal orangnya kurus, tapi kita takut. Ya, kita ketakutan. Bisa jadi karena istiqomah siwaknya itu. Ya kan? Wa yuta'iful ajar, memberikan apa, melipat gandakan pahala. Seperti tadi yang saya sebutkan. 2 rakaat dengan siwak lebih afdol daripada 2 rakaat tanpa siwak. Perbandingannya 70 kali lipat. Begitu juga baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan siwak dan tanpa siwak lebih afdol yang pakai siwak. Lebih afdol yang pakai siwak. Jauh pahalanya. Kan begitu. Berikutnya, wayubti usyib. Melambatkan tumbuhnya uban. Itu. Mumpung ibu-ibu yang belum tumbuh uban, pakai siwak. Itu insya Allah gak akan tumbuh uban. Tapi saya udah uban semuanya, Beb. Gimana, Beb? Ya sudah, jangan malu, jangan risih. Karena ada di dalam riwayat yang lain, uban itu akan menjadi cahaya di akhirat. Makanya, cabut uban itu makruh. Karena itu akan menjadi cahaya di akhirat. Ya, menjadi cahaya. Karena di akhirat itu gelap. Tidak ada senter di sana. Tidak ada yang jual lampu. Apa cahayanya? Amal-amal kita. Di antaranya uban itu tadi. Ya. Wa yutibu ra'ihatal fam, tentunya membuat aroma mulut wangi. Wa yusyiddul litha, menguatkan gusi. Wa yusfil khalqa wa yurdir rab, ini banyak ini, memutihkan gigi, membersihkan kerongkongan, membuat Allah ridho. Allah ridho, Allah itu turun. Kita aja manusia. Kalau ada orang yang sikat gigi dengan yang tidak sikat gigi, lebih senang lihat orang yang mana? Sikat gigi kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Bu, kan? Wangi, jangan makan jengkol habis itu ngomong depan orang. Apalagi makan petai, buang kotoran lagi kan? Buang angin sembarangan, kan kabur langsung. Ini depan manusia, Allah juga begitu. Ridho dengan orang yang suka bersiwak. Wa yuridul ghina, nih, membuat kaya. Memberikan kekayaan. Itu orang siwak. Wal yusur, kemudahan. Ini padahal apa hubungannya siwak dengan kaya? Tapi memang betul disebutkan. Ini kan? Itu coba saja, kemudahan. Wa yuridus sudah menghilangkan pusing. Orang yang suka pusing itu jarang siwak tuh, jarang sikat gigi. Itu ya. Wa uru karas, sakit kepala. Wais wisahil maidah. Maidah itu lambung, pencernaan, membersihkan pencernaan. Wa yuqawwiha, dan menguatkan pencernaan lambung. Wa yutahhirul qalb, dan membersihkan hati. Ini adalah di antara faedah-faedah siwak. Ahkam siwak, hukum-hukum siwak. Hukum siwak terbagi menjadi 5. Pertama, wajib. Kapan siwak menjadi wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatun najasa. Jika tidak bisa dibersihkan kotoran kecuali dengan siwak, maka wajib dia bersiwak. Contoh, makan petai. Siwak itu bukan hanya pakai kayu, Bu, ya. Cuman paling afdol kayu siwak. Paling afdol nanti disebutkan setelah ini, maratibus siwak namanya. Paling afdol itu kayu, yang dijual di pasar 10.000, 20.000. Itu kelas ekonomi. Nah, kalau yang bagus lagi sampai 50.000 gitu. Belilah, cuma 50.000 pakai setahun. Gitu kan? Atau pakai beberapa bulan beli lagi. Yang penting kan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ndak pun sikat gigi. Sikat gigi juga termasuk. Tapi masa kita sholat bawa sikat gigi? Kan malu gitu. Mau tausiah sikat gigi, gitu kan? Mau sikat gigi di rumah ya, depan orang sikat gigi kan. Buya itu setiap mau tausiah sikat gigi. Karena mengamalkan ilmu tadi siwak. Nah, jika tidak bisa dihilangkan seperti makan jengkol, makan petai, sikatlah gigi sebelum berbicara dengan orang. Hukumnya wajib. Aw izala rihi kariha yaumal jum'ah. Ini bagi laki-laki. Menghilangkan bau mulut ketika hari Jumat. Hari Jumat itu kita disunahkan untuk bersih-bersih. Di antaranya mulut. Kalau mulut itu tidak bisa dihilangkan dengan kumur-kumur, ada aroma bau, wajib dia siwak di hari Jumat tersebut. Lalu jika dinazarkan, saya nazar siwak 1 minggu contohnya, maka 1 minggu dia wajib siwak. Kalau nazar itu wajib, nazar itu wajib. Saya nazar kalau anak saya lulus SMA, saya akan adakan walimah, mengundang minimal 1000 anak yatim misalkan. Lulus, maka wajib mengadakan walimah. Harus 1000 anak yatim, kurang satu orang kurang, kena denda. Karena dia nazarnya ngucapin 1000. Jadi jangan main-main dengan nazar. Dan nazar termasuk dosa besar jika dilanggar. Ketika dilanggar bukan berarti selesai, ada denda. Ada dendanya. Di antara dendanya harus kasih fakir 10 anak fakir miskin pakaian atau makanan. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Itu dendanya. Itu pembahasan di bab nazar ya. Itu yang pertama wajib. Yang kedua manduk sunnah. Nah, ini hukum asal. Hukum siwak itu hukumnya sunnah. Ya. Nanti disebutkan kapan-kapan sunnahnya tersebut. Ketiga makruh. Makruh itu kapan? Kapan makruh? Makruh ketika lisa'im ba'da zawal. Orang yang berpuasa setelah azan zuhur. Ini makruh. Makruh itu terbagi menjadi dua, Bapak sekalian. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzi. Jadi makruh itu enggak makruh, enggak. Ada pembagian, ada makruh tahrim, ada makruh tanzi. Makruh tahrim itu adalah makruh yang mendekati haram. Atau makruh, ada ulama lain yang mengatakan haram. Maka lebih baik kita jauhi. Ya, gitu ya Bu ya. Itu makruh tahrim namanya. Ada makruh tanzi. Makruh tanzi itu ya makruh tidak sampai mendekati haram, cuman mengurangi pahala saja. Itu namanya makruh tanzi. Nah, orang yang berpuasa setelah azan zuhur dia bersiwak atau sikat gigi, itu ya, itu hukumnya makruh. Tapi makruh tanzi, tidak sampai makruh tahrim. Makruh tanzi itu dibawahnya makruh tahrim. Itu kaidahnya ya. Nah, itu. Ini tapi menurut Imam Nawawi tidak makruh. Menurut Imam Nawawi, walaupun setelah azan zuhur boleh bersiwak. Nah, bingung nana, ngikut siapa ini? Kata Imam Nawawi tidak makruh. Tapi kata Imam Rafi'i makruh. Saya mau ikut siapa? Karena kita ini orang awam, ikut sajalah Imam Rafi'i. Kan begitu. Ya, makruh ketika habis azan zuhur. Tidak hanya puasa Ramadan, puasa apapun. Puasa Senin Kemis, puasa Daud. Tahu puasa Daud? Puasa Daud itu hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Selang-seling gitu. Itu namanya puasa Daud. Bagi yang mau nambah-nambah bekal, nambah-nambah pahala, boleh puasa. Kalau saya puasa setiap hari gimana deh? Tidak boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, puasa deh. Tidak boleh. Harus hari ini puasa, besok tidak, nanti puasa lagi baru tidak. Bagi yang mampu, tidak mampu Senin, Kamis. Tidak mampu lagi puasa di hari-hari besar. Asyura, Muharram. Tidak mampu lagi puasa wajib lah. Qadha atau puasa Ramadan. Tidak mampu lagi, jangan. Tidak mampu saya puasa Ramadan. Memang. Ini bahaya. Itu ya. Itu nanti masuk ke pembahasan bab puasa. Itu hukumnya makruh. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Sahih Zubat, amma istiyaqu sa'imin ba'da zawal faqtir lam yuqra wa yahrumul wisal. Berikutnya keempat, ada khilaf. Khilaf ini ulama masih belum menentukan sikap, masih bingung nentuin. Tapi lebih baik ditinggalkan. Itu Bu ya. Ulama masih belum menentukan sikap. Jadi menentukan hukum ini tidak sembarangan Ibu. Harus orang mufti. Mufti itu harus paham semua pakar ilmu agama. Di Indonesia semenjak wafatnya Al-Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, kira-kira wafat tahun 1920-an lah, kurang lebih tahun segitu. Sampai sekarang belum ada mufti yang lahir di Indonesia. Loh, MUI itu apa? MUI bukan mufti. Mereka ulama yang ilmunya tinggi berkumpul. Ya, menentukan hukum. Kalau mufti itu tidak perlu berkumpul. Cukup satu orang saja sudah bisa mengeluarkan fatwa. Begitu ya. Jadi belum ada, karena saking beratnya syarat mufti tersebut. Jadi tidak sembarangan orang bisa kasih fatwa. Fatwa itu gini, Beb, apa hukum ini Beb? Di kitab belum ada permasalahan baru. Misalnya, ada bayi kepalanya dua, mana yang harus dibasuh ketika wudhu? Kan dulu tidak ada, ada bayi kepala dua. Tidak ada, zaman sekarang baru ada. HP, apa? Ada Al-Quran di dalamnya, dulu tidak ada. Tidak ada HP, itu gimana hukumnya? Karena tidak ada, mufti berhak ngasih fatwa. Harus mengasih fatwa agar umat tidak tersesat. Ya otaknya mikir, gimana ini? Karena ilmunya yang luas, bisa memberikan hukum. Di Indonesia belum ada Ibu, makanya harus ngumpul. Undang ulama ini, adakan perkumpulan. Sampai 6 jam baru selesai. Kadang sampai berhari-hari. Namanya Bahsul Masail. Kadang satu masalah 3 hari sampai satu minggu baru selesai. Jadi enggak sembarangan menentukan hukum. Nah, tapi muncullah ustaz-ustaz kelas kacang yang baru mondok kemarin, baru belajar 1 tahun, mengatakan ini boleh, padahal tidak boleh. Ini halal, padahal haram. Ini haram, padahal halal. Pacaran boleh, halalan toiban, kata dia. Ini ijtihad saya, kata dia. Tahu siapa? Mondok baru 2 tahun, sudah jadi mufti. Ini akhir zaman. Nah, ini khilaf. Nah, apa itu? Siwak dengan siwak orang lain. Tapi dengan izinnya. Misal, Asep punya siwak. Asep pinjam siwak nanti. Untuk apa? Karena pinjamlah untuk siwak sholat. Loh, enggak jijik ya deh. Enggak jijik. Izin. Ini khilaf. Lebih baik ditinggalkan. Kalau tidak izin, ya jelas haram. Karena kok kosor. Kecuali litabarruk, ngambil berkah. Misalnya siwak punya ulama. Ulamanya pun ulama yang genah, yang mulutnya sering membaca Al-Quran, yang mulutnya enggak pernah ngomongin orang lain, enggak pernah memfitnah, menggibah, menggosip orang lain, selalu berzikir kepada Allah, berkah mulutnya. Siwaknya kita pakai, berkah. Jangan ulama yang suka gunjing orang, ulama yang suka caci maki, ulama yang suka ngomongkan kejelekan orang, apalagi yang bukan ulama. Ya ini membawa penyakit. Makanya kalau kita minta air ke Ustadz Kiai itu, lihat orangnya. Ini orangnya benar enggak mulutnya? Oh Masya Allah hafal Al-Quran, berarti setiap hari membaca Al-Quran. Oh Masya Allah orangnya enggak pernah ngomongin orang lain, enggak pernah ngejek orang lain, enggak pernah gosip. Oh Masya Allah setiap hari berzikir. Beb, minta doa beb buat anak saya. Didoakan Fatihah, ditiup atau dipinum, berkah. Minum insya Allah sembuh. Kenapa? Mulutnya berkah, tidak pernah digunakan maksiat. Tapi kalau minta sama orang yang suka gunjing, suka fitnah, yang ada bukan baik, tambah bawa penyakit, kan begitu. Makanya lihat orangnya. Yang kelima, haram. Hukum siwak haram. Kapan haram? Jika menggunakan siwak orang lain tanpa izinnya, alias mencuri atau menggosok. Jadi hukum siwak ada lima. Yang pertama itu wajib, sunnah, makruh, khilaful aula. Kelima adalah haram. Itu ya. Masih panjang sebenarnya ini. Dikarenakan batasnya waktu, ini jatahnya cuma setengah jam, Ibu. Habisnya tanya jawab, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu apa-apa saja yang bisa digunakan untuk bersiwak. Lalu cara bersiwak bagaimana? Apakah boleh saya siwak pakai kain atau pakai sikat gigi atau pakai kayu yang lain? Kayu kelapa kita potong lalu kita makan gigi kita, gimana bisa apa tidak? Kan begitu. Yang jelas kayu siwak sudah boleh. Bahkan ada jual odol mereknya siwak. Pernah lihat itu? Ada itu, warna hijau. Pasta gigi namanya siwak. Jadi siwak itu cara, bukan kayunya, kayunya bukan siwak namanya. Ketika wudu kapan kita menggunakan siwak dan yang lain-lain. Dan faedah-faedah yang ada hubungannya dengan siwak insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.